TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisana, siapakah engkau ini? Apa yang telah terjadi denganmu? Jauhilah ilmu sejati itu. Ilmu itu adalah pembawa bencana bagi kalian. Apa maksudmu, Kisana? Siapakah engkau ini? Dan siapakah yang tewas di sampingmu itu? Aku adalah tokoh dari seberang. Aku dari Kutai. Juga tiga orang kawanku itu. Kami tengah memburu peta pusaka. Peta yang menyembunyikan rahasia dari ilmu sejati. Ilmu sejati? Hai. Kok ingat sesuatu, Kakanda Saka? Iya. Pengemis gila yang kita jumpai di kota raja. Ia menyebut-nyebut ilmu sejati. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek-lek. Prokol bu. Badan meriang, ya. Prokol pak. Hidung mampet, pak. Prokol deh. Sakit kepala, lah. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh, prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet, untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Eri sebagai Cucur Paksi, Billy Burhan sebagai Prabu Sanjaya, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Chandra sebagai tokoh dari seberang, Dona sebagai Nyeriwut, Norman sebagai Aditya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala menemui ayah dan ibunya menjelang fajar di gerbang utara kota Raja Mataram sebelum berangkat ke tanah seberang. Kayan Manggala melambaikan tangannya pada ayah dan ibunya yang mengiringi Prabu Sanjaya. Air mata keharuan mengalir hangat di pipinya, mengiringi debaran kebanggaan di dalam dadanya. Tanpa terasa, bocah itu membusungkan dadanya mengiringi derap pasukan yang dipimpin oleh orang tuanya. Kayan Manggala tidak berkata sepatah pun. Cucur Paksi yang berdiri di sampingnya merasakan keadaan bocah kecil itu. Sedikit demi sedikit, pasukan besar itu meninggalkan gerbang utara kota raja. Sampai akhirnya, pasukan besar itu hilang lenyap dari pandangan mata Kayan Manggala. Sementara, hari sudah mulai terang. Anda sedang mendengarkan Raden kembali ke istana. Jika Raden masih membutuhkan istirahat, Raden dapat tidur kembali. Ya, Paman. Aku memang akan kembali melanjutkan tidurku. Aku tidak tahu harus melakukan apa selama ayah dan ibuku tidak ada. Marilah, Raden. Terima kasih, Paman, telah membangunkan aku. Hingga aku sempat bertemu dengan ayah dan ibuku sebelum ia berangkat. Pangeran Aditya dapat menjadi teman bermain Raden. Atau sesekali, saya akan menemui Raden untuk bermain keluar dari kota raja. Terima kasih, Paman. Pasukan besar yang berjumlah sekitar 6.000 prajurit bergerak perlahan dalam barisan yang tidak kurang dari 1.000 meter panjangnya. Tepat di muka barisan itu, Baginda Sanjaya berkuda dengan ditemani oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Sementara dua orang pengawal yang memegang umbul-umbul berkuda di kiri dan kanan mereka. Kita akan beristirahat menjelang tengah hari. Tetapi aku harapkan kita sudah tiba di kaki Gunung Merbabu. Kaki Merbabu masih cukup jauh dari sini. Hamba khawatir kita tidak akan dapat tiba di sana menjelang siang hari, Tuan. Bagaimana jika mereka sedikit berlari? Aku kira kita dapat tiba tepat pada waktunya. Perjalanan kita melalui jalan darat hingga ke pantai utara. Aku harapkan tidak lebih dari 3 hari, Kakang. Perintahkan mereka untuk mempercepat langkah mereka. Prajurit, percepat langkah kalian. Oi, percepat langkah! Pasukan besar itu kemudian mulai bergerak lebih cepat dari semula. Suara langkah prajurit, derap dan ringki kuda, serta derap pedati yang mengangkut perbekalan dan perlengkapan perang, bergemuruh bagaikan naga raksasa yang bergerak di bawah perut bumi. Dan tepat seperti yang dikehendaki Prabu Sanjaya, menjelang tengah hari, mereka tiba di sekitar kaki Gunung Merbabu. Di tempat tersebut, di sebuah padang rumput yang luas, mereka berhenti untuk istirahat. Bagian perbekalan mulai sibuk membagi-bagikan makanan kering yang telah disiapkan. Cepat sekali kerja pasukan kita kali ini, Kakang Saka. Mereka menyiapkan makanan kering? Untuk para prajurit. Kami menyiapkan makanan kering dan nasi yang kami sediakan sejak malam tadi. Mengingat terbatasnya waktu kita, tetapi malam nanti para prajurit akan menikmati makanan hangat sebelum mereka tidur. Demikian pula pagi hari, mereka akan sedikit sarapan sebelum bergerak kembali. Lalu mana untukku sendiri? Lihatlah itu, tuanku. Istri hamba membawakannya kemari. Bagian perbekalan menghangatkannya dahulu. Silakan, tuanku. Mari, kita nikmati bersama-sama. Kita akan beristirahat beberapa saat, baru melanjutkan perjalanan ini kembali. Semuanya terserah pada tuanku. Tetapi untuk merupakan keputusan yang tuanku, sangat... Tuanku! Ada apa itu, Kakang Saka? Wulan? Tuanku, kami menemukan beberapa mayat tidak jauh dari tempat ini. Dan seorang di antaranya masih hidup, tuanku. Tetapi dalam keadaan yang parah sekali. Biarlah saya yang melihatnya, tuanku. Tidak, aku juga ingin melihatnya. Mari. Prabu Sanjaya bersama dengan Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan bergegas mengikuti langkah prajurit menuju bagian utara dari tempat peristirahatan mereka. Itu di sana, tuanku. Minggir. Baginda dan Tuan Saka serta Nyai Wulan datang. Ayo, minggir. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok garuk-garuk terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panas, kadas kurat, oleskan kau panas. Gatal-gatal, jamur kulit akan lenyap dengan benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kau mengenali asal dari orang ini, Saka, Wulan? Iya. Dinda Wulan pasti mengenalinya. Iya, kau benar, Kanda. Dia berasal dari tanah seberang. Mereka adalah para tokoh dari Kutai Raya. Lihatlah itu. Keadaannya menjadi semakin baik. Dia dapat kita tanyakan sesuatu. Kisanak, siapakah engkau ini? Apa yang telah terjadi denganmu? Jauhilah ilmu sejati itu. Ilmu itu adalah pembawa bencana bagi kalian. Apa maksudmu, Kisanak? Siapakah engkau ini? Dan siapakah yang tewas di sampingmu itu? Aku adalah tokoh dari seberang. Aku dari Kutai. Juga tiga orang kawanku itu. Kami tengah memburu peta pusaka. Peta yang menyembunyikan rahasia dari ilmu sejati. Ilmu sejati? Hai. Kok ingat sesuatu, Kakanda Saka? Iya. Pengemis gila yang kita jumpai di kota raja. Ia menyebut-nyebut ilmu sejati. Dan Kayan kelihatan begitu memperhatikan pengemis itu. Mudah-mudahan saja anak itu tidak terlibat dalam urusan ini. Jangan khawatir, Dinda. Dan lagi, Paman Cucur Paksi pasti memperhatikannya secara khusus. Ada sesuatu yang akan aku bicarakan. Tetapi aku tidak ingin kehilangan waktu. Kita akan berangkat sekarang juga. Prajurit, kau ajaklah beberapa orang temanmu untuk mengubur mayat itu. Lalu kemudian, engkau boleh menyusul kami. Perintahkan pasukan untuk berangkat, Kakang Saka. Tidak beberapa lama kemudian, pasukan besar dalam perjalanannya menuju pantai utara. Kemarin sore, seorang petugas sandi khusus istana datang memberikan laporan padaku. Dan aku belum sempat membicarakannya dengan Musaka. Baginda, apakah ada hubungannya dengan kurban yang kita temukan tadi? Benar. Di beberapa tempat wilayah Mataram telah terjadi kerusuhan. Tetapi hal itu tidak melibatkan penduduk Mataram. Kerusuhan itu terjadi di antara para tokoh-tokoh dunia kependekaran. Bahkan beberapa di antaranya tidak dapat dikenali oleh orang-orang kita. Petugas sandi kita belum dapat memecahkan rahasia itu, penyebab dari kerusuhan itu. Tetapi kini semuanya menjadi jelas. Agaknya mereka memperebutkan sebuah peta yang menyembunyikan ilmu silat peninggalan masa lalu. Mudah-mudahan tidak membuat kerusuhan yang melibatkan penduduk. Tetapi jika pun terjadi, mereka akan berhadapan dengan kekuatan Mataram, Kanda. Tetapi kerusuhan seperti itu tetap tidak kita harapkan. Iya, engkau benar, Saka. Kita tinggalkan dahulu perjalanan pasukan Mataram menuju pantai utara. Sekarang marilah kita ikuti kembali kisah Kayan Manggala di Istana Mataram. Raden! Raden! Raden! Engkau? Ada apakah? Pangeran Aditya minta Raden untuk datang ke Taman Sari. Tapi aku belum siap untuk ke sana. Aku belum bersiap-siap, bahkan belum mandi. Cepatlah mandi. Pangeran Aditya selalu tidak sabaran jika harus menunggu terlalu lama. Engkau benar, Bibi Jala. Cepatlah mandi. Baiklah, Pangeran. Tunggu. Kenakanlah pakaian ringkas. Kita akan pergi berburu. Berburu? Iya, berburu. Kau akan membuktikan kemampuanmu untuk menangkap hewan buas. Sayang sekali, tidak ada gajah di hutan sekitar kota raja. Siapakah yang akan mengantarkan kita? Mengapa harus mengajak pengawal? Kita akan pergi secara diam-diam. Tapi, Sudah, jangan banyak bicara. Kau mandi saja. Baiklah, Pangeran. Saya akan segera siap. Anda sedang mendengarkan Mahanda Channel. Kayan Manggala segera bergegas membersihkan tubuhnya dan kemudian berganti pakaian. Tetapi di balik gerakannya itu, terselit kekhawatiran akan kesulitan yang akan ditemui bersama dengan pangeran yang sangat nakal itu. Tidak berapa lama kemudian. Saya sudah siap, Pangeran. Bagus. Mari, kita segera berangkat. Aku sudah menyiapkan kuda kita. Tapi, apakah Pangeran sudah meminta izin pada Paman Saladenta? Aku akan pergi tidak terlalu lama. Sore hari, aku sudah kembali. Kau tetaplah menunggu di muka biliku. Iya, Pangeran. Mari kita berangkat, Kakang Kayan. Kayan Manggala mengikuti Pangeran Aditya yang bergegas menuju halaman istana, di mana kuda untuk mereka telah disiapkan. Tetapi setibanya di sana, di samping kudanya telah berdiri Rakryan Cucur Paksi. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan riang ya. Prokol pak. Hidung mampet pak. Prokol deh. Sakit kepala lah. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh, prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet. Untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kakang Saladenta memberikan perintah pada saya untuk menemani pangeran jika hendak main keluar istana. Tetapi, aku tidak butuh pengawal, Paman Cucur. Tetapi, ayahanda pangeran, Baginda Sanjaya telah memberikan perintah khusus untuk mengawasi pangeran. Apakah Paman masih menganggapku sebagai anak kecil? Ayahanda telah memberikan petunjuk padaku untuk memukul orang yang menggangguku. Aku sanggup mengalahkan prajurit Mataram, sekalipun mereka menyerangku berdua secara bersamaan. Bahaya di luar istana tidak terduga. Jika pangeran ingin pergi, tetap harus ada pengantarnya. Pesan ayahanda pangeran tidak dapat kami lalaikan. Ya, marilah kita segera berangkat. Tetapi jangan terlalu usil dengan segala yang aku lakukan. Ayolah, kita segera berangkat, Kakang Kayan. Baik, Pangeran. Kebetulan sekali, aku akan menemui anggota tongkat merah yang tadi malam kutemui. Tentu sudah ada berita tentang pengemis yang sangat menderita itu. Itu dia, pengemis yang tadi malam di depan sana. Aku akan temui sebentar. Maaf, Pangeran. Ada yang akan saya kerjakan sebentar. Heh, mau apa dia itu, Paman Cucur? Dia menemui pengemis yang tadi malam itu. Heh, mau apa Kakang Kayan berbicara dengan pengemis itu, Paman Cucur? Entahlah, Pangeran.